Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mohon hadiah Fatihah buat pengarang kitab ini. Al-Fatihah. Anna wa taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa yajma'ana fi jannati firdausil a'la ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruh al-imam alamah al-jalil Syekh Ibrahim bin Ismail wa imam Syekh Jazuddin wa sahibul alfiyah wa sahibul rujumiyya wa sahibul hadzal kitab wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat wa amwatina wa amwatakum wa amma wa ahlina wa ahlikum wa amatil muslimin ajma'in an wahda bi syamir rahmah fi rizqin min jannah ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yudrizun fil jannah bang fa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan umat manusia, yang telah memuliakan keturunan Nabi Adam dengan ilmu dan amal. Ternyata umat Nabi Adam ini adalah umat yang paling mulia di antara umat yang lain, dan semoga selawat serta salam selalu tercurah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya kaum Arab maupun kaum yang biasa-biasa saja, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, yang di mana beliau sahabat dan keluarga beliau adalah sumbernya ilmu dan sumbernya hikmah. Di sini saya akan menerangkan tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Lalu pertanyaannya, ilmu yang mana yang wajib dicari? Apakah semua ilmu wajib dicari? Apakah seorang pilot wajib mempelajari ilmunya petani? Apakah seorang petani wajib mempelajari ilmunya onderdil? Ternyata tidak. Di sini sabda Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi, yaitu ilmu pakai alif lam. Jadi tidak semua ilmu wajib dicari. Lalu apa yang wajib dicari? Disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, i'lam bi'annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin thalabu kulli ilmin. Ketahuilah bahwa setiap muslim laki-laki, muslim perempuan itu tidak diwajibkan untuk mencari semua ilmu. Ilmu pilot tidak wajib dicari, ilmu petani tidak wajib dicari, ilmu zakat tidak wajib dicari. Lalu apa yang wajib dicari? Bal yuftaradu alaihi thalabu ilmil hali. Tetapi yang wajib dicari adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Yaitu ilmu keadaan. Umpama kita jadi pilot, maka kita wajib hukumnya mempelajari bagaimana cara menerbangkan pesawat, bagaimana cara landing pesawat, wajib dipelajari. Jika kita jadi petani, maka wajib mempelajari bagaimana cara nanam, bagaimana cara menggemburkan sawah, wajib dipelajari. Apapun yang terjadi pada diri kita, wajib mempelajari ilmu pada bidangnya. Jadi tidak semua ilmu wajib dipelajari, tetapi ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ilmu haji misalnya. Jika kita belum daftar haji, belum tahu hajinya kapan, maka mempelajari ilmu haji itu hukumnya sunnah. Tetapi bagi yang tahun ini atau tahun-tahun depan berangkat haji, maka mempelajari ilmu haji itu hukumnya wajib. Juga termasuk zakat. Bagi orang yang kaya, yang sudah mencapai nisab, maka wajib mempelajari ilmu zakat. Tetapi yang kaum fuqara wal masakin, mempelajari ilmu zakat itu hukumnya hanya sunnah. Jadi apa yang wajib dipelajari? Yaitu ilmu hal, ilmu tentang keadaan sesuai kebutuhan kita. Itulah ilmu yang wajib dicari. fi ayyi halin kana. Yaitu ilmu hal adalah ilmu yang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kebutuhannya, dan sesuai dengan pekerjaannya saat itu. Jika orang Islam, maka wajib mempelajari ilmu tentang Islam. Ilmu tentang bagaimana cara tauhid, ilmu tentang bagaimana akidah, ilmu tentang bagaimana fikih, itu wajib dipelajari. Tetapi bagi kaum kafir, kaum Nasrani, kaum Yahudi, tidak wajib mempelajari ilmu Islam, karena mereka memang tidak butuh tentang Islam. Fa innahu la budda minas sholati fa yuftaradu alaihi ma yaqulahu fi sholati biqadri ma yuaddi bi faradhus shalah. Sekarang ada pertanyaan. Kita mempelajari wudu, mempelajari ilmu wudu itu hukumnya apa? Kenapa bisa wajib? Padahal Nabi tidak pernah mengatakan mempelajari ilmu wudu itu wajib hukumnya. Tidak ada berwudu itu wajib. Tetapi kenapa kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu wudu? Karena seseorang yang sholat, sholat itu hukumnya wajib, tanpa wudu maka tidak sah. Paham? Jadi kalau ada orang sholat, sholat itu hukumnya wajib, tetapi kalau tanpa wudu tidak sah. Maka mempelajari ilmu wudu yang benar, mempelajari ilmu wudu yang sah, itu hukumnya wajib. Jadi dalam kaidah seperti itu, walaupun Nabi Muhammad tidak pernah mewajibkan mempelajari ilmu wudu, walaupun tidak pernah diwajibkan oleh Al-Quran mempelajari ilmu wudu, tetapi kita sebagai umat Islam hukumnya wajib. Karena kalau tanpa wudu, sholat kita tidak sah. Sehingga apapun yang berhubungan dengan sahnya sholat ini, wajib kita pelajari. Termasuk apa yang membatalkan sholat, termasuk menutup aurat, termasuk wudu, juga wajib kita pelajari. Bukan karena diwajibkan Nabi, tetapi karena tanpa wudu, sholat kita tidak sah. Jadi apapun yang terjadi, kita harus mempelajari ilmu wudu. Jadi intinya kita tidak wajib mempelajari semua ilmu, tetapi yang wajib kita pelajari adalah ilmu hal, ilmu keadaan sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita jadi petani maka wajib mempelajari ilmu tani, kita jadi pilot wajib cara mempelajari menerbangkan pesawat, kita menjadi ustaz maka wajib belajar ilmu agama, dan kita jadi apapun harus mempelajari ilmu hal, yaitu ilmu tentang keadaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang panjang ya. Tambahin. Oh, ditambahin. Tambahin enggak? Babnya berikutnya. Yang wajib dipelajari adalah ilmu hal. Yaitu ilmu yang saat itu kita jadi apa. Kan gitu. Yang jadi juragan, ya caranya jadi juragan yang benar. Jadi petani, bagaimana caranya? Jadi petani yang benar, jadi pedagang, ya pedagang yang benar. Tambahin. Permintaan ibu-ibu. Lalu bagaimana cara kita ini supaya mudah mencari ilmu, supaya ilmu itu gampang masuk kepada pikiran kita, kepada diri kita, agar mudah masuk dan mudah diresapi. I'lam bi anna talabal ilmi la yanalul la yanalul ilma wala yanqati'u bihi illa bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi. Ketahuilah bahwa ilmu itu tidak akan masuk ke dalam diri kita, tidak akan bermanfaat bagi kita, tidak akan kita mendapat ilmu kecuali bita'zimil ilmi, kecuali dengan menghormati ilmu dengan penghormatan yang sangat. Wa ahlihi, dan kita wajib menghormati orang yang punya ilmu. Wa ta'zimil ustad, dan kita wajib mengagungkan guru-guru kita yang mempunyai ilmu. Jadi ulama-ulama dahulu itu kalau megang kitab, kalau megang buku apapun, pasti berwudu. Pasti buku ini sangat dihormati. Jadi tidak heran jika ulama-ulama dahulu ini ilmunya luar biasa, ilmunya sangat mantap, karena mereka ini menjalankan bagaimana cara mencari ilmu yang benar, yaitu dengan mengagungkan ilmu, mengagungkan orang yang mempunyai ilmu, dan mengagungkan segala hal tentang ilmu. Guru kita, kita hormati. Buku, kita hormati. Pensil, kita hormati. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan ilmu wajib kita hormati, supaya kita ini bisa mendapatkan ilmu dengan mudah dan bisa masuk ke dalam diri kita. hila ma wasala min waslin illa bi hurmati. Dalam sebuah syair dikatakan bahwa ilmu kita ini tidak akan berhasil. Ilmu kita tidak akan ada gunanya, ilmu kita tidak akan ada manfaatnya kecuali dengan penghormatan yang sangat. Wa qila al-hurmatu khairum minat ta'ah. Dan dikatakan bahwa hormat ini lebih baik daripada taat. Dulu pernah diterangkan oleh Kiai Haji Abdullah Sa'ad di sini, kenapa bisa dikatakan hormat itu lebih baik daripada taat? Dulu diberi contoh oleh Kiai Haji Abdullah Sa'ad, jika kita rumah kita didatangi mertua atau orang tua, kemudian kita ini pergi ke dapur untuk mencari minum, membuat minum. Kemudian dari ruang tamu orang tua kita ini berkata, "Nak, gak usah dikeluarkan, saya sudah makan." Kira-kira kalau kita anak yang baik, tetap dikeluarkan atau tidak? Padahal perintah orang tua gak boleh dikeluarkan. Ayo. Jadi dikatakan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Menghormati itu lebih baik daripada taat. Jadi walaupun kita dilarang untuk mengeluarkan makanan, tetapi sebagai anak yang baik, semua makanan harus dikeluarkan. Minuman yang paling enak harus dikeluarkan. Begitu juga tatkala ada dalil ketika Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk memanggil beliau dengan sebutan Muhammad saja. Lalu diterangkan oleh ulama-ulama kita, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Menghormati lebih baik daripada taat. Jadi walaupun Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk memanggil dengan sebutan Muhammad saja, tetapi kita sebagai umat yang baik, sebagai umat yang tahu balas budi, maka kita memanggil dengan gelar beliau, Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, Sayyidina Arabi wal Ajam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tambah lagi. Ya, tambah lagi minggu depan. Ya. Satu yang ingin saya sampaikan. Ya, ini ibu-ibu yang di depan dan bapak-bapak yang di depan. Kitab asli ini namanya Ta'lim Muta'alim, ya. Aslinya itu begini, Bu. Gundul enggak ada harokat. Ya. Jadi anak saya ini belajar oleh seorang guru mulai dari kitab Jurumiyah, Imriti Alfiyah. Di kitab Nahwu, kalau ini kitab Ta'lim Muta'alim, ini untuk latihan-latihan ya, dalil-dalil diambil dari sini. Ini kitabnya gundul, gak ada terjemahannya. Kalau saya soal terjemahkan, enak terjemahannya. Tapi kalau anak saya cukup baca begini, sudah bisa menerjemahkan setiap huruf. Ya. Maka kalau Anda termotivasi, anaknya pengen pinter, ya di pondok ke. Ya, jadi pondok ke, enak pengen pinter, bisa memaknai setiap huruf. Jadi kadang nyuwunnya punten, pimpinan-pimpinan salah satu majelis kadang berfatwa sana, berfatwa sini, ngalor ngidul gak karu-karuan, di depi kitab gundul melayu. Lah, mulai nek aku jane wegah ceramah ini gara-gara ra iso maca gundul. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti setiap Senin lah sedikit-sedikit ya buat anak saya ya biar latihan. Siapa tahu ini banyak yang termotivasi juga ternyata. Para pendengar ternyata penggemarnya wis saya akeh ini anak saya ini ya. Pak iso kalah iki bapak iki tok. Nah, ini misalkan asalamualaikum subhanallah Ustaz Soni menopo resepipun gadai putra kados mekaten jujur Ustaz kula iri. Amargi kepengin saking Pak Joko wonten Leses. Ah, jane begitu ya ayo dipondokke lah anak-anaknya. Tapi kalau pondok pesantren Darul Quran wis ditutup. Ya, kita menolak lebih dari 10 santri karena yang mendaftar lebih dari 50 santri. Pada kesempatan malam hari ini saya hanya ingin mengajak merenung. Saya ingin membaca cerita. Cerita ini saya betul-betul berharap kurang lebih 30 menit direnungkan, tidak ada guyonnya di sini karena terus terang kulo kesel banget. Nggih, okay, setengah jam rampung ndang mulih ndang turu. Jam 10 itu nyawang bojo sak seger. Nang jam 11 punjul itu nyawang bojo wis ora enak. Yakin ora enak. Nggih, pengajarane bengi-bengi ini wis ora enak lah. Nang bojo sambune kering ngetok ya wis ora enak. Cerita ini subhanallah saya baca berulang-ulang, berkali-kali saya renungkan. Judulnya cerita cinta

tetapi aku menghabiskan hampir sepanjang sisa hidupku untuk mencintainya. Aku bebas darinya karena kematian, tapi aku tak pernah bisa bebas dari cintanya yang begitu tulus. Subhanallah, sahabat Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian renungan buat kita bersama, dan sudah cukup pas jam 10. Nanti di SMS, enak apa tidak? Kalau enggak enak ya, dicoret. Hikmahnya adalah, jadi suami ataupun jadi istri, jangan terlalu menuntut kepada istri, tapi tuntutlah diri Anda, apa yang sudah Anda berikan kepada pasangan Anda. Buat istri, jangan terlalu menuntut kepada suami, tapi berikanlah apa yang bisa Anda berikan kepada suami Anda. Cintai pasangan kita masing-masing dengan tulus, dan pasti pasangan kita pun akan mencintai kita dengan tulus. Jadi tatkala kita melihat istri kita mungkin gayanya masih kekanak-kanakan, ya sudah, itulah salah satu caranya Allah untuk membuat kita lebih dewasa. Ya, kenapa kita bisa ngandani sama istri, kita bisa memberikan nasihat sama istri. Tatkala istri kita gampang ngambek, bisa jadi justru itu melatih diri kita untuk menjadi orang yang penyabar. Sebab kadang bojo kita ngambekan juga ya. Wong bojo saya aja ngoten apa meleh bojone jenengan. Ah, kalau ngambekan ya itu sudah melatih diri kita untuk sabar. Kekasihnya ngambek ya yang sabar. Sebab nek ora sabar malah tidak karu-karuan. Batu jangan dikasih batu, tetapi batu dikasih tanah yang liat. Jadi pada saat istri kita marah, pun mangguyoni tok mawon. Pada saat suami marah, ibu-ibu pun mangguyoni tok mawon. Guyang, guyu, pelengah, pelengah, pun dandan sengayu pun beres niku wong lanang. Lho, saestu nggih Pak nggih. Jelas niku. Bojo ngeta mulih kok kerja, hawane nesu pun mang dandan sengayu nang omah sing seksi. Anggo katok cekak sing seksi. Betul, nang omah anggo katok cekak, nek metu nah pakai pakaian yang muslimah. Aja diwalik, metu nganggo katok cekak nang omah jasteran kok. Ya bojo pengen lunga melih to, mulih langsung pengen balik melih. Lho, kula men ngoten apa melih jenengan? Lho, ribu iki padha lanange iki jujur niki. Di rumah itu dandan yang cantik, yang wangi, ya kan anggo katok cekak sing seksi. Nenengken. Sebab nang jowo kek katok cekak. Lho nang slogan mulo kek katok cekak, lho mulih ya nyawang sing enak kan gitu. Ya, ayo saling melengkapi, saling menyadari segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun keluarga kita betul-betul menjadi yang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir saya tutup satu cerita. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu ada tiga lini, ada tiga titik. Satu kekuatan suami, yang kedua kekuatan istri, yang ketiga adalah kekuatan anak. Setan gak bakal senang tatkala melihat keluarga itu tentram, damai. Itu setan mesti gak mungkin senang. Maka pasti yang dihajar, yang digoda setan pertama kali, pasti si suami. Itu pasti. Suami digoda terus oleh setan. Maka ada sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tatkala turun perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail yang masih kecil, usia 10, riwayat yang lain 11, riwayat yang lain 8 tahun. Apa yang terjadi? Setan yang digoda adalah Nabi Ibrahim. Digoda dulu Nabi Ibrahim. Ibrahim, ini perintah Allah ini bohong. Ya kan, perintah Allah bohong. Nabi Ibrahim sempat ragu-ragu, tidurkan mimpi lagi, tidur mimpi lagi. Digoda oleh setan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim yang sudah imannya kuat mengambil batu sebanyak 7 butir, setan dilempar pakai batu. Tatkala goda Nabi Ibrahim enggak berhasil, setan pulang. Rapat nih setan. Setan ini nganggur rapat barang. Meeting gitu ya, meeting. Kalau saya setiap Senin meeting. Ini setan goda Nabi Ibrahim enggak berhasil. Pulang dia meeting, rapat. Hasil rapat, hasil meeting memutuskan. Kalau Nabi Ibrahim gak berhasil digoda, ya istrinya. Setan mengutus setan yang paling kuat. Godo Siti Hajar. Ya kan, digoda nih Siti Hajar. Wah Siti Hajar, ki bojomu iki wis gendeng. Masa anak satu-satunya mau disembelih? Tapi Siti Hajar yang luar biasa, wanita salehah, mengambil batu sebanyak 7 butir, dilempar setan pakai batu. Setan stres, mulai rapat meleh. Meeting meleh setan. Piye iki? Ya kan, suami enggak berhasil digoda. Istri enggak berhasil digoda. Hasil rapat setan, suami enggak kena, istri enggak kena, anak. Ya kan, diutus lagi perwakilan setan, godo anak. Anaknya digodo. Tuh, kadang nyuh sampunten lho. Bapake betina sarungan, ya kan? Ibuke kudungan pakaian rapat. Nek anake rok cekak, enten mboten? Enten mboten? Kakak. Oh, ya kan. Halo? Maaf ya saya tersinggung, wong tujuannya nyat nyinggung. Loh, ternyata setan goda Ismail alaihi salatu wasalam, digoda. Ini ayahmu Ismail udah enggak beres. Ayahmu gendeng ke ibumu kayak setuju. Loh, ini lho ya. Digodanya lo setan, bapaknya digendeng-gendengkan, ya kan, ibunya lo menyetujui, ini gak beres ini ayah dan ibumu, digoda anaknya. Tapi Nabi Ismail calon seorang pemimpin yang luar biasa, maka Nabi Ismail mengambil batu 7 butir, setan dilempar pakai batu. Ini orang Islam terus diabadikan, namanya lempar jumroh. Jumroh itu ada 3, jumrohul ula, jumrohul wusta, dan jumroh akobah. Ini mengabadikan ya, keluarga yang luar biasa. Nabi Ibrahim lempar 7 kali, Nabi Ismail lempar 7 kali, dan Siti Hajar lempar 7 kali. Jadi ternyata keluarga itu suami cok yang soleh gak cukup, ya kan? Istri cok yang soleh gak cukup, anak cok yang soleh ya gak cukup. Maka 3 komponen ini harus jalan bersama-sama. Suaminya ya soleh, kadang juga nabunten godaan yang kena wong lanang. Gitu, gitu. Kadang ini orang lanang sing kena enten, ya kan? Sing lanang ya semacam-macam lah. Kadang sing lanang gak kena, kadang sing wedok sing macam-macam. Ada. Ya kan? Kadang sing wedok gak kena, anaknya yang kena. Makanya kata Al-Qur'an bahwa keluarga itu sebenarnya adalah fitnah. Ya. Keluarga itu sebenarnya adalah fitnah. Innama apa kan? Amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya hartamu dan keluargamu adalah fitnah. Kenapa? Kadang kenapa pun bojo lho sudah jadi fitnah. Arep nang masjid, ya arep nang masjid. Pas malam Minggu, Solo Grand Mall. Loh. Akhirnya sudah nang masjid, nang di Solo Grand Mall. Ya kan? Kadang suaminya oke, istrinya oke, anake. Pas malam Minggu, Pak, dolan. Isai mepet subuh ora apa-apa. Kadang begitu. Jadi sekali lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Keluargamu dan hartamu itu bisa jadi fitnah. Golek duit gak kenal waktu, jadi fitnah. Maka sekali lagi, ayo keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ada 3 komponen. Suami harus soleh, istri harus solehah, dan anak-anaknya harus soleh dan solehah. Ngenteni linggis kemampul, ya, kalau berharap anak jadi soleh, tapi belajarnya soleh jadi mulai besar. Ngenteni linggis kemampul, alias gak masuk akal kalau pengen anaknya solehah, tapi mengkadernya mulai SMA, mulai kuliah, ya gak masuk akal. Maka dikader ya mulai kecil. Anak-anak bagaimana diajari, bicaranya isin nganggorok cekak, ya mulai SD, kelas 1, mulai dilatih. Ya kan, mulai bagaimana pakai kerudung, kerudungan ora sumuk, ya dilatih mulai kecil. Dilatih mulai malu pakai celana pendek, entah itu cowok, entah cewek. Mulai keluar rumah dilatih untuk malu. Jadi Rasulullah itu pernah ya, pada saat beliau ada di sekitar Ka'bah, jubahnya itu tersingkap. Ya, sampai di atas lututnya itu kelihatan. Itu beliau langsung malu betul. Jadi ngampet itu sampai wajahnya itu pucet-cet. Padahal itu wong lanang. Lah saiki wong lanang-lanang muslim. Ya kan nang Car Free Day, kula niku ngerti Car Free Day itu nembe ndek minggu ndek wingi niku. Wong lanang wis katokan cekak kabeh sono Pak Pit nganggo teng bendusul enggak karo-karuan itu. Ya ngene gitu, saya ngerti Car Free Day baru ndek minggu ndek wingi, gara-gara melu parade rebana itu. Ah ya kan. Sing wedok, ha, luwih ngeri. Ngene jujur nggih, kula nyawang ya seneng. Jujur niki. Oh, kula mon ngaten apa oleh jenengan. Jujur apa ada lanang, kalau nyawa gak seneng tapi ya mikir gitu loh ya, aku gak anak wedok gitu loh ya. Nah ayo, jadi Tidak masuk akal kalau berharap anak-anak kita soleh, anak-anak kita solehah, tapi melatihnya mulai dari besar. Padahal usia-usia, maaf ya, usia SMP, usia SMA, itu tahap pencarian jati diri. Ya, itu nek ora jadi usia SMP, usia SMA, itu beling-belingnya anak. Maka mulai dari SD kader sik, ngapal ke Quran, itu paling bagus usia SD. Betul tuh, SD sampai SMP. Itu ngapal ke subhanallah, itu gampang sekali. Tapi nek pun SMA, SMA wis mudeng banget wong ayu. Yakin niku. Halo, tenan lho niku. Nek wis wong cah lanang paham banget wong ayu, niku kok ngapalke ya ora iso. Ya lambat sekali itu. Betul ini ibu-ibu. Ayo kader. Ya minimal lah, minimal. Juz 30 itu hafal. Anak-anak kita loh. Berarti sebenarnya gede sing lanang nek ngimami ora wa duha, ora wa ini. Tapi ya semua amma ya tasaalun. Nek juz 30 lah minimal hafal. Yasin ya minimal hafal. Nggih. Yeah. Ya Yasin niku dadi nek mimpin Yasin sebenarnya ora nek buku ya tetep iso ngoten lho nggih. Nek kula niki kan ora hafal, dadi mimpin ora nek bukune ya ora iso maca. Lho ngoten. Jadi ayo ini dikader tatkala anak-anak kita masih usia SD. Jadi ayo mengenteni linggis kemampul alias enggak masuk akal, berharap anak kita betul-betul menjadi orang yang saleh dan salihah tapi ngadernya sudah besar. Ya bisa, siapa bilang sih gak bisa wong orang tobat umur 100 tahun wenek kok. Ya kan, ada. Orang tobat umur 70 tahun, ada. Tetapi sudah jadi sunnatullah, pengen pinter, ya belajar. Pengen sugih, ya bekerja. Pengen masuk surga, ya beramal. Ya, sunnatullahnya begitu. Pengen sugih, ya bekerja. Pengen pinter, ya belajar. Pengen masuk surga, ya beramal. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Nanti itu rekamannya tak rungokke, nek enak ya diputer, ora enak didel, ya dihapus. Besok malam ketemu di pengajian akbar di Majelis Khatmil Quran Al Hidayah, bertempat di Masjid Baitul Makmur Solo Baru. Besok malam. Ya, jadi nanti baca Al-Qur'an 30 juz bagi yang belum pernah datang, bagi baca Al-Qur'an 30 juz, juz 1 sampai 29 kelompok bapak-bapak sendiri. Ibu-ibu juz 1 sampai 29 sendiri, terus buat jamaah membaca juz 30 dipimpin oleh Romo Ki Haji Adib Zen, dan yang ceramah besok insyaallah Romo Ki Haji Abdul Karim. Terus Senin depan jadwalnya Habib Novel, dan Selasa depan, seminggu depan jadwalnya rutinan Majelis Gerakan Pemuda Al-Hidayah bertempat di Masjid Baitur Rahim Desa Bugel Polokarto bersama dengan saya dan Habib Novel bin Muhammad Alaidrus. Malam minggu teman-teman di Karanganyar dipeseni saya, insyaallah di Karanganyar ada pengajian akbar, tempatnya di perumahan mana saya juga belum paham, insyaallah bersama dengan saya. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana وأننا أسرفنا فتوب علينا تغسل كل واستر لنا العورات وآمن الراءات واغفر لي ربي ومولودينا والآل والإخوان والشائر وكل ذي محبة أو سيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين الرب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عند الهم وعليه وصحبه عدد فس الشهب والحمد لله في البدر والتناهي. تمام تمام.